بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan di antara faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu husnu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi ila al-haqq wa ila al-khair, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula baiknya dakwah beliau di dalam mengajak kepada kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan demikianlah sepantasnya seorang mukmin, terlebih seorang da'i ilallah, seorang yang mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran, yang mengajak manusia kepada kebaikan, hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau dan keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di antaranya adalah sifat as-sidq, kejujuran. Kejujuran di antara akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Na'am 'alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yukab 'inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yukab 'inda Allah kadhaba." Naam, hadis yang mulia, hadis yang agung. Naam, yang hendaknya kita hafalkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menyatakan, "Alaikum bis-sidqi," hendaknya kalian bersikap jujur. Naam, jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, jujur terhadap diri kalian sendiri. Naam, fa inna sidqa yahdi ila al-birri, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Kebajikan yang banyak. Nah, yang tadinya jujur, lalu kemudian kejujuran itulah yang membawa seseorang, yang mengantarkan dia untuk melakukan perangai-perangai kebaikan yang lain selain daripada kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantarkan dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktab 'inda Allah siddiqa. Seorang yang senantiasa berusaha bersikap jujur, ya, senantiasa selalu dan berusaha bersikap jujur sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Seorang yang jujur. Dan hati-hati kalian, kata Rasulullah, dari sikap dusta. Iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian dari sikap dusta. Fa innal kadhiba, karena kedustaan itu, nam yahdi ilal fujuri, akan mengantarkan seorang kepada dosa-dosa, kefajiran, nam kemaksiatan yang lain selain daripada kedustaan itu sendiri. Dusta akan mengantarkan seorang untuk melakukan dosa yang lain. Menyeret seseorang untuk melakukan perbuatan dosa yang lainnya selain daripada kedustaan. Nah, wa innal fujura yahdi ilal ilan nari. Dan dosa-dosa tersebut, nah, yang akan menyeret dia, mengantarkan dia sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharru al-kadhib hatta yuktab 'inda Allah kadzaba. Seorang yang selalu berdusta, dan lakukan kedustaan, dan terus berdusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ini luar biasa. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya as-sidq adalah miftahu kulli khairin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sidq miftahu kulli khairin. Kama anna al-kadhiba miftahu kulli syarrin. Kejujuran itu adalah kunci segala kebaikan. Kejujuran adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana kedustaan adalah kunci segala kejelekan. Jadi kejujuran adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana kedustaan itu adalah kunci segala kejelekan, keburukan. Wala haula wala quwata illa billah. Maka seorang yang selalu bersikap jujur, yang mana kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. As-sidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketenteraman. Berbeda halnya dengan al-kadhib. Wal-kadhib ribatun. Adapun kedustaan itu mendatangkan kegalauan, mendatangkan kegelisahan, mendatangkan kerisauan. Itu sikap dusta. Lawan dari jujur. Jujur mendatangkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman dalam hati, dalam kalbu. Karena selalu jujur. Terbuka. Tidak menyembunyikan sesuatu dalam kalbunya. Apa yang dia sampaikan, dirisannya sesuai, selaras dengan apa yang ada dalam kalbunya. Tidak tersembunyi sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah. Namun lagi-lagi kejujuran adalah perkara yang sulit. Perkara yang berat. Sangat mudah untuk kita sampaikan agar kita bersikap jujur kepada Allah, pada diri kita, kepada sama manusia. Namun dalam praktiknya, pada kenyataannya, begitu beratnya, begitu sulitnya. Untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan kita. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam amalannya. Orang-orang jujur dalam segala amal perbuatannya. Jujur. Dalam ta'awunnya. Dan segalanya. Dia selalu berusaha untuk berada di atas kejujuran. Dan berbagai akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan ucapan Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silati. Ini di awal dakwah beliau mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia kepada al-haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Beliau menampilkan akhlak yang baik. Di antaranya yang telah kita sebutkan, kejujuran. Abu Sufyan mengatakan adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan sholat, bersikap jujur, menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri, tidak menjadi orang-orang yang meminta kepada makhluk, ya, tidak bergantung hatinya kepada makhluk, hatinya bergantung hanya kepada Allah. Nah, dalam urusan dunia, nah, selalu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah dan berusaha untuk menjalin, menyambung hubungan silaturahim. Ya, ini pun akhlak yang baik yang diajarkan Nabi SAW. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyubusata lahu rizquhu. Nah, man ahabba ayyubusata lahu rizquhu wa yumsa'alahu atharuhu. Nah, falyasir rahimah. Barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin, nah, ayyubusata lahu rizquhu, akan dilapangkan rezekinya. Ya, ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsa lahu atharuhu, dan dipanjangkan umurnya. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diperbanyak rezekinya, dilapangkan, diluaskan rezekinya. Para ulama menjelaskan tidak hanya diperbanyak rezekinya, namun juga diberkahi. Rezeki yang banyak melimpah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim kepada kharib kerabatnya. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidaklah kemudian seorang telah menyal dakwah enam ahli sunnah, dia merasa jauh berbeda keadaannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia pun tidak mau bersilaturahim kepada mereka, tidak mau bersilaturahmi kepada kerabatnya. Ini termasuk akhlak yang buruk. Justru seharusnya hendaknya dia menampilkan diri sebagai seorang yang berjalan di atas sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka dia pun terdepan untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak hanya sebatas teori semata. Tidak hanya sebatas teori yang dihafalkan, ya, dalam benaknya dari ilmu yang telah diketahuinya, namun hendaknya dia praktekkan dalam kehidupannya, diamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan segala usahanya, segala kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Demikianlah Nabi SAW, seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula dakwahnya. Mengerti tentang keadaan orang-orang yang didakwahi, tidak serampangan, ya, tidak asal menyampaikan sesuatu walaupun itu kebenaran, namun dia tahu kondisi kapan ini bisa disampaikan, kapan yang ini belum bisa disampaikan. Hakadha, demikian dakwah Nabi SAW. Ya, bukan orang yang berdakwah walaupun memiliki ilmu yang banyak, namun dakwahnya serampangan. Terkadang menjadikan manusia itu lari dari dakwah, ya, lari dari dakwah Allah Subhanahu wa taala, lari dari kebenaran. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran, namun karena tidak mengerti, tidak mengetahui metode berdakwah, siapa yang dihadapin? Sehingga menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya, ya, dan sudah antum dapatkan, ya, dalam pelajaran 6 Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ya, ini kitab yang paling dasar. Kitab yang paling dasar dari pelajaran tauhid. Di sana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang dakwah. Ya, ketika engkau telah berilmu, ketika engkau telah beramal dengan ilmu, maka selanjutnya adalah berdakwah. Ya. Berdakwah, mendakwahkan agama Allah dari ilmu yang telah engkau ketahui. Dan telah engkau amalkan, dakwahkan. Ya. Agar engkau mendapatkan pahala jariah. Dan yang terpenting tentunya engkau, ya, mengetahui tentang orang-orang yang engkau dakwahi, ya, keadaan mereka. Jadi tidak boleh berdakwah serampangan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anna al-insana yu'dharu bil jahli sawa'un akana jahlan bil hukmi asy-syar'i am jahlan bil hal. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya seorang diberi uzur, ya, diberi uzur karena sebab kejahilannya, karena kejahilannya, kejahilan. Sama saja apakah dia jahil tidak mengerti, ya, tentang hukum syar'i, tidak faham, ya, jahil dalam artian adamul ilm, tidak punya ilmu tentang hukum syar'i, atau jahlan bil hal, atau jahil karena keadaannya. Bagaimana keadaannya? Ini adamul hilm, dia tidak mampu menguasai dirinya. Nah, ini pun orang yang jahil, ya, orang yang jahil belum tentu dia tidak ngerti tentang suatu ilmu. Ada orang yang jahil masih dikatakan orang itu jahil walaupun dia punya ilmu, namun dia tidak mampu menguasai dirinya, ya, terjatuh dalam berbagai dosa maksiat. Nah, ini keadaan orang yang tidak mampu menguasai dirinya, maka dia dikatakan orang yang jahil, ya. Nah, fa inna hadhihi al-mar'ata qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, karena wanita ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilaika anni, ay ab'id anni, ya, makna ilaika anni, ab'id anni, jauhlah dariku. Nah, ma'annahu ya'muruha bil khairi wa taqwallah wa sabri, ya. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita tersebut, ya, memerintahkan kebaikan. Nah, kepadanya memerintahkan untuk dia bertakwa kepada Allah dan bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Naam. La haula wa la quwwata illa billah. Walakinnaha lam ta'rif annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falihadha 'adzarah an-nabiy alaihi salatu wassalam. Akan tetapi wanita tersebut, ya, tidak mengenal, nah, bahwasanya, ya, yang menegurnya, yang menasihatinya adalah Rasulullah SAW. Ya, wanita tersebut tidak mengenal, ya, orang yang mengingatkan dia, orang yang menasihatinya. Nah, untuk bertakwa kepada Allah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Nah, oleh karena inilah Nabi SAW memberikan uzur kepadanya, ya, memberikan uzur, ya, kepada wanita tersebut. Nah, dan di antara fawaid atau faedah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, annahu la yanbaghi lil insani al mas'uli an hawaij an hawaij al muslimin an yaj'ala ala baytihi بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه. نعم. إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فهذا لا بأس به. نعم. كتب ابن عثيمين رحمه الله. نعم. Tidak sepantasnya bagi seorang, ya, tidak sepantasnya bagi seorang mas'ul, seorang penanggung jawab, ya, nah, terhadap kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, kepentingan-kepentingan kaum muslimin, apakah dia seorang, ya, presiden atau yang semisalnya, naam, ya, di bawah dari itu, nah, menteri, gubernur, ya, dan yang lainnya, seorang yang diberi amanah, nah, untuk, naam, membantu kebutuhan kaum muslimin. Naam. La haula wa quwwata illa billah. Tidak sepantasnya agar orang yang diberi tanggung jawab, naam, terhadap kebutuhan kaum muslimin, naam, keperluan, kepentingan kaum muslimin, menjadikan, ya, seorang penjaga pintu, ya, sapam misalnya. Nah, bawab, ya, di rumahnya. Jadi di rumahnya ada sapamnya, ya, ada penjaga pintunya. Tidak hanya itu, ditambah dengan anjingnya. Nah, terkadang sebagian orang, ya, nah, untuk merasa aman, ya, juga ada anjing. La haula wala quwwata illa billah. Yang menghalangi manusia, nah, jadi penjaga pintu yang ada di depan rumah yang biasanya ya, digunakan atau biasanya di ya dipakai oleh para pejabat atau yang semisalnya. Nah, makin demikian ini kata Syekh, ya, seperti tidak perlu. Tidak sepantasnya dilakukan. Iya. Nah, idza kana an-nas yahtajuna ilayhi. Jadi jika manusia butuh kepadanya, bagaimana manusia kalau ingin ada keperluan, ya, menyampaikan sesuatu. Nah, terkadang bertele-tele. Ya. Masuk dari pintu ini, dioper ke sini, dioper ke situ. Nah, ya ini kita ingin ya menyampaikan langsung kepada pemimpin kami. Ya, dari apa yang ingin kami sampaikan? Nah, dari kebutuhan. Ya. Apa saja kebutuhannya, keinginannya? Nah. Namun kata Syekh, nah, kecuali jika manusia atau seorang ya, mas'ul yang memberi amanah, diberi tanggung jawab, dia khawatir ya, karena manusia yang banyak. Nah, karena banyaknya manusia yang akan datang kepadanya. Kalau tidak ada penjaga, ya, orang-orang bisa berbondong-bondong datang ke tempatnya, datang ke rumahnya. Nah, ini tentunya ya, dia khawatir demikian keadaannya. Nah, atau manusia menjadikan dia lelah dan menyibukkan dari sesuatu yang memungkinkan bagi mereka, nah, untuk menyusulkan ya, kesibukan mereka pada waktu yang lainnya. Artinya urusannya itu masih bisa nanti diurus. Nah, pada waktu yang lain. Terkadang ketika manusia ya datang berbondong-bondong dan ini tentunya melelahkan. Ya. Banyak hal yang penting, yang sangat penting untuk dikerjakan, menyibukkan. Nah, dan terkadang demikian keadaan seorang mas'ul, ya, seorang penanggung jawab, nah, diberi amanah, apalagi kalau dia seorang petinggi, ya, ya, seperti gubernur atau semisalnya, nah, maka tentunya sangat dibutuhkan, ya, ada penjaga agar jangan sampai, ya, terkadang orang-orang yang tidak punya kepentingan, ya, juga masuk. Nah, kepentingannya sebenarnya sederhana. Namun juga ikut masuk. Dan cuma minta uang saja. Nah, terkadang seperti itu. Hanya kita ingin datang, ketemu pejabat, hanya minta uang. Nah, spacer. Ya, sekian jumlahnya, sedikit. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu bisa diwakilkan. Ya. Dan semisalnya, ada kepentingan yang lebih penting dari itu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Fahada la ba'sa bihi, kata Syekh. Kalau seperti ini keadaannya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia nah, apa, menjadikan di tempatnya, di rumahnya, seorang penjaga. Nah. Dan tidaklah wa maju'ilal isti'zan illa min ajli nadhari. Ya, wa min ajli annal insan yatasarrafu di baitihi fi idkhali man sya'a wa man'i man sya'a. Nah. Ya, dan tidaklah dijadikan ya, meminta izin nah, kepada penjaga pintu tadi nah, melainkan agar dalam rangka untuk pengamatan ya, siapa ini yang datang ya? Apa kebutuhannya ya, diperiksa dulu, diamati dulu apa ya. Nah, terkadang demikian nah, kadang-kadang kebutuhannya tidak terlalu mendesak nah, atau dalam rangka ya, jadi seorang ya, ketika menjadikan penjaga di depan rumahnya, nah, agar dia bisa ya bertindak melakukan sesuatu di rumahnya, ya, sesuai dengan keadaannya, kehendaknya, dia bisa leluasa, nah, dari orang-orang yang Nah, siapa yang berhak untuk masuk kepadanya di dalam rumahnya dan siapa orang yang tidak boleh masuk. Ya, jadi dia boleh. Ya, dia leluasa untuk memilih. Nah, siapa yang masuk dan siapa yang tidak boleh masuk dalam rumahnya. Nah, terkadang ada sebagian orang demikian. Ya. Ya, maka seorang mas'ul, ya, al-hawajil muslimin, seorang yang diberi amanah, tanggung jawab, ya, untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, boleh untuk, ya, menempatkan seorang penjaga di pintu rumahnya, agar supaya, nah, bisa dilihat keadaan orang-orang yang, nah, menyampaikan kebutuhannya kepadanya. Nah. Baik. Kemudian diantara faedah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, yaitu anna sabra alladhi yuhmadu fa'iluhu wa sabru alladhi yakun 'inda as-sadmati al-ula. Naam. Yasbiru al-insan wa yahtasib wa ya'lamu anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa anna kulla shay'in 'indahu bi ajali musamma. Naam. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu bahwasanya kesabaran, naam, yang pelakunya dipuji, ya, yang pelakunya orang yang sabar mendapatkan pujian dipuji adalah seorang adalah kesabaran yang terjadi, kesabaran yang ada ketika tumbukan yang pertama kali, ketika goncangan yang pertama, ya, itulah, ya, kesabaran yang pelakunya mendapatkan pujian, nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa ayat yang telah kita sebutkan tentang keutamaan as-sabr. Seorang sabar yasbirul insan wa yahtasib. Seorang sabar ketika terjadinya musibah, terjadinya goncangan yang dahsyat, ya. Di awal pertama kali terjadinya musibah pada dirinya. Nah, baik yang menimpa dirinya atau menimpa keluarganya atau menimpa hartanya. Dan demikian. Nah, dia terkena musibah, sabar. Keluarganya terkena musibah, sabar. Ya, hartanya demikian pula, sabar. Ya. Ketiga, nah, tumbukan yang pertama kali, goncangan yang pertama kali. Nah, dia pun sabar dan yahtasib, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui bahwasanya, nah, seluruh apa yang dimiliki adalah milik Allah. Nah, sungguhnya milik Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dan milik Allah pula apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, ya kan? Yang telah kita lewati hadis ini. Dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya. Nah, ya, masing-masing telah ditentukan waktunya kapan Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, memberikan musibah kepada seorang, maka akan ditimpa musibah dan tidak akan lewat sedetik pun. Jadi jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman dari berbagai musibah, ya. Hendaknya kita selalu kembali kepada Allah, nah, berdoa kepada Allah. Namun ketika terjadi musibah, ya, kita pun bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya dari faedah yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa min fawaidi hadha al-hadithi anna al-bukaa 'inda al-qabr yunafi as-sabra. Anna al-bukaa nam 'inda al-qabr yunafi as-sabra. Nam. Jadi bahwasanya menangis, menangis di sisi kuburan itu menafikan kesabaran. Nah, ya, menangis di sisi kuburan menafikan kesabaran. Walihada qala laha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri. Oleh karena inilah Nabi SAW, nah, berkata kepada wanita tersebut, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nah, kenapa? Naam, menangis di sisi kuburan, menafikan kesabaran. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, yujad minan nas man yubtala, ya, didapati pada sebagian manusia, ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah dengan musibah tentunya. Nah, apakah musibah itu, nah, menimpa dirinya kah, atau terlebih menimpa keluarganya, nah, kematian dari salah satu anggota keluarganya, istrinya, anaknya, atau menimpa hartanya. Nah, didapati pada sebagian orang yang ditimpa ujian, ditimpa musibah, seperti halnya seorang yang ditimpa kematian misalnya. Ya, ada salah satu anggota keluarganya yang ditimpa kematian. Naam. Fa idza mata lahu mayyitun sara yataraddadu ala qabrihi wa yabqi 'indahu. Ya. Jika ada seorang mayit, ya, dari anggota keluarganya meninggal dunia. Naam. Maka dia pun sering berkunjung ke kuburannya. Yataraddad. Ya. Sering berbolak-balik, sering berkunjung, ya, ziarah kuburan mayit tersebut. Nah, ya, biasanya ini anggota keluarga dekat, ya, apakah istrinya, anaknya, suaminya, ya, atau saudaranya. Nah, wayabki 'indah, dan dia pun menangis di sisi kuburan itu. Ya, didapati kata Syekh, sebagian orang seperti ini keadaannya, ya, ketika diuji oleh Allah, ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, dia pun sering berkunjung, berziarah ke kuburannya. Kuburan, nah, keluarganya yang meninggal. Dan dia pun menangis di sisinya, di sisi kuburan itu. Ya, wa hadha yunafis sabr, kata Syekh. Dan ini menafikan kesabaran. Ya, sering. Nah. Baik. Bal naqul, bahkan kita katakan, kata Syekh. Ya. Baik. إذا شئت أن تنفع الميت فادع الله وأنت في بيتك. Jika engkau menghendaki untuk memberi manfaat kepada si mayit, ya, jika engkau menghendaki untuk memberikan manfaat kepada si mayit, فادع الله وأنت في بيتك, berdoalah kepada Allah, ya, dalam keadaan engkau ada di rumahmu, tidak perlu datang ke kuburannya. Ya. Nah, sering berkunjung, ya, berziarah, ya, walaupun sebenarnya telah kita sebutkan, ya, nah, bolehnya, nah, seorang untuk berkunjung, berziarah, ya, ke kuburan. Nah, baik. Wala hajata an tataraddada 'ala al-qabr, dan tidak ada kebutuhan engkau sering berkunjung ke kuburan. Ya. Baik. Itu tidak diperlukan. Ya, tidak dibutuhkan untuk engkau sering berkunjung, ya, datang ke kuburan, berdoa, menangis di sisi kuburan. Nah. Limana? Kenapa demikian? Li'anna at-taradduda lam 'ala al-qabri yaj'al al-insan yatakhayyal hadha al-mayyit دائما في ذهنه ولا يغيب عنه عين لي يا وحينئذ لا ينسى المصيبه ابدا. نعم, مع ان الافضل للانسان ان يتلهى وان ينسى المصيبه بقدر ما يستطيع. يا الله الموفق. نعم, الله المستعان. يعني يا kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, نعم, jadi tidak diperlukan, tidak butuh engkau sering datang berkunjung ke kuburan, ya, menangis di sisi kuburan. Nah, karena seringnya engkau berkunjung, berbolak-balik ke kuburan, ya, menjadikan seorang itu, ya, karena seorang yang sering berbolak-balik, karena seringnya berkunjung ke kuburan, menjadikan seorang itu mengkhayalkan si mayit, ya, selalu mengkhayalkan si mayit terus menerus dalam benaknya, mengingatkan si mayit, apalagi kalau istrinya, begitu banyak kebaikannya, anaknya, ya, begitu berat perjuangannya ketika anaknya sejak lahirnya sampai usia 10 tahun meninggal dunia. Naam. Allah hifadzuna azwajana auladana. Naam. Meninggal dunia anak yang sangat disayangi. Ya, anak yang sangat dicintainya. Masih muda. Ya, begitu cepat meninggalnya. Terus terhayalkan datang kuburannya menangis. Ya, apalagi anak yang paling dicintai. Ya. Karena sebagian orang itu kalau kita ketahui rasa cinta itu nah, pada setiap anak berbeda-beda. Begitulah cinta. Ya. Begitulah cinta Allah tanamkan. Kadang ada satu anak yang paling dicintai. Walaupun seluruhnya dicintai. Ya. Demikian rasa cinta itu. Nah, itu bahaya itu, membahayakan, sering dihayalkan dalam benaknya. Ya. Tayyib dan tidak meninggalkannya, terus teringat dalam benaknya. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika itu, ya, demikian keadaannya. Nah, maka dia pun tidak bisa lupa atas musibah, ya, yang menimpa dirinya selama-lamanya. Nah, jadi kalau seperti itu keadaan orang, maka dia tidak akan bisa lupa musibah itu. Ya. Nah, padahal yang lebih utama kata Syekh, nah, seorang hendaknya menghibur dirinya, menyibukkan dirinya, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat tentunya, menghibur dirinya, ya, dengan sesuatu yang baik tentunya, dan ya, hendaknya yang lebih utama dia melupakan musibah yang telah menimpa dirinya biqadri ma yastati'u, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, kesanggupannya, ya, ya tentunya. Ya, kalau kita yang belum dikena musibah, gampang saja. Sabar ki, ya, sabar miki. Iya, belum kita yang kena. Coba kita yang kena. Ya, itu berat. Ya, kita gampang, mudah untuk menyampaikan kepada seorang yang terkena musibah. Coba musibah itu yang mengena pada diri kita. Ya, bagaimana itu? Nah, maka kita selalu mengingat hadis Rasulullah Sallam, Inna lillahi ma akhad, ya, wa lahu ma a'ta, wa na'am, wa anna kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Na'am. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am. Ini di antara faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'am. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Barakallahu fikum.